وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المتقين آخر الأنبياء والمرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم واقتفوا أثرهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan niat dan langkah kita di bulan yang Allah berkahi ini sebagai bagian dari mata rantai penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan segala bentuk rahmat dan keberkahan yang terkandung di dalam bulan ini dan di dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membahas tentang az-zunub wal ma'asi atau athar az-zunub wal ma'asi, dampak negatif dan akibat perbuatan buruk, dosa dan maksiat. Ini masih dalam cakupan kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi. Pada dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang laknat-laknat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam beberapa hadis dan nas, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap beberapa bentuk perbuatan dosa. Ya, itu sekadar untuk menggambarkan, menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan dosa tersebut masuk dalam kategori perbuatan-perbuatan dosa besar. Adapun lafal laknat yang disebutkan pada masing-masing perbuatan tersebut untuk mengingatkan kaum muslimin, karena bisa jadi sebagian di antara mereka menganggap remeh perbuatan-perbuatan dosa itu, karena mungkin sudah terbiasa dilakukan atau dianggap hanya merupakan perbuatan sepele, padahal itu adalah merupakan perbuatan dosa besar. Atau karena banyak di antara kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu ada tahdid, kalimat laknat di situ bagi orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dampak lain, akibat lain dari perbuatan dosa. Di antara dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dosa disebutkan oleh Ibnu Qayyim, al-ma'asi sababul fasad. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang dilakukan oleh Bani Adam, itu bisa mengakibatkan atau menjadi penyebab utama terjadinya fasad, kerusakan di muka bumi ini. Wa min athari dzunub wal ma'asi, kata beliau, di antara wujud, bentuk, dampak dan akibat perbuatan dosa dan maksiat, annaha tuhdithu fil ardi anwa'an minal fasad, bisa menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi ini. Fil miyahi wal hawa, baik kerusakan yang terjadi di darat, di udara, wazuru'i wassimar, pada berbagai bentuk tanaman, berbagai bentuk flora, wal masakin, tempat tinggal, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan itu menjadi tampak jelas, terlihat jelas, baik itu di darat maupun di lautan. Ini terjemahan secara lafalnya saja dulu. Baik itu di darat maupun di lautan. Bima kasabat ayinas, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh umat manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, Di antaranya karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar mereka itu merasakan akibat dari sebagian di antara perbuatan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang sudah ditegaskan berkali-kali bahwasanya ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Qur'an terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar, termasuk kerusakan yang terjadi di muka bumi ini sebagai akibatnya, itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kita tidak berbicara tentang kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene adalah orang-orang kafir, orang-orang di luar lingkaran keislaman, tidak. Ya. Mereka dengan apa yang mereka lakukan, mereka sudah mendapatkan azab mereka di akhirat nanti. Adapun di dunia, sebagian di antara mereka merasakan azab yang pedih, sebagian di antara mereka tampak bersenang-senang dengan kehidupan dunia mereka. Tapi akhir perhelatan mereka tetap di neraka jahanam. Itu orang-orang kafir. Jadi mereka tidak dikenai oleh peringatan-peringatan ini. Peringatan-peringatan ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu di akhir ayat ini dikatakan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertaubat. Nah, disebutkan di dalam ayat ini zahara. Zahara itu terlihat dengan jelas. Zaharal fasad, terlihat dengan jelas kerusakan yang terjadi di bar dan bahar. Bar itu secara bahasa biasanya diterjemahkan dengan daratan, dan bahar itu lautan. Tetapi di dalam ayat ini, karena ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang termaktub di dalam ayat ini harus diterjemahkan dan ditafsirkan sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, nanti akan disebutkan di sini tafsir para ulama, ya. Jadi Ibnu Qayyim juga akan menyebutkan, tapi ini sebagai pembuka saja, bahwa Ibnu Abbas mengatakan, dan hal yang sama dinyatakan oleh beberapa orang sahabat dan beberapa orang tabi'in, bahwa yang dimaksudkan dengan al-bar, ya, yang dimaksudkan dengan al-bar adalah al-fayafi al-sahara, gurun pasir yang tandus, ya, tempat-tempat yang di situ adalah padang sahara, ya, yang jarang ada sumber air besar, kalaupun ada jumlahnya tidak terlalu banyak, ya, hanya di beberapa tempat dan sangat terbatas. Itu namanya al-bar. Adapun al-bahar, yang dimaksudkan dengan bahar di sini adalah al-qura wal-mudun, tempat tinggal manusia, haitsu fiha ma', di mana di dalamnya ada air atau di sekitarnya ada air. Ya, jadi orang-orang yang tinggal tidak jauh sekali dari laut, ya, di negeri atau tempat di mana situ ada banyak lautan, ada banyak sungai-sungai, maka itu disebut dengan bahar. Jadi yang dimaksud dengan bahar di sini bukan lautan dalam arti lautan lepas, ya, yang di dalamnya hanya berisi air, tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tempat-tempat di mana manusia hidup dan di situ ada air. Itu disebut dengan bahar. Ya, sebagaimana beberapa risalah atau surat yang ditulis Nabi kepada beberapa raja-raja. Nah, seperti Malikul Ailah. Di situ beliau mengatakan kepada Raja Ailah fi bahri, ya, yang berada di lautannya. Maksudnya di negerinya yang ada lautan, di negerinya yang ada air. Jadi kata bahar itu juga lazim biasa digunakan oleh orang-orang Arab untuk makna tadi. Setiap tempat atau negeri di mana di situ ada banyak lautan, maka disebut dengan bahar. Nah, jadi ini adalah penafsiran dari sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in, dan menurut al-Imam At-Tabari, ya, hadza allazi alaihi jumhur al-ulama. Inilah pendapat yang diambil oleh umumnya para ulama, ya. Mayoritas ulama berpendapat demikian. Adapun yang berpendapat selain daripada itu ada di kalangan para ulama, dan ini dijadikan sebagai tanwi, ya, tanwiul ma'ani, untuk memperdalam dan memperluas makna, ya. Intinya adalah bahwa segala kerusakan yang terjadi di muka bumi, ya, itu terjadi atas dasar perbuatan manusia. Baik kalau mereka berbuat maksiat kemudian Allah memberikan hukuman, atau tangan-tangan mereka sendiri yang menciptakan kerusakan di muka bumi itu sendiri. Kemudian disebutkan di sini qala Mujahid. Imam Mujahid mengatakan idza waliyadh-dhalimu sa'a bidh-dhulmi wal fasad. Karena kalau orang zalim itu memegang tampuk kekuasaan, otomatis segala aktivitas dan pekerjaan yang dia lakukan itu akan penuh dengan nuansa kezaliman, penuh dengan nuansa-nuansa yang destruktif baik itu yang terjadi pada lingkungan dekat maupun lingkungan yang jauh dengan dia. Fayahbasullahu bidzalikal qatra, karena kezaliman yang dia lakukan bisa saja kemudian Allah menahan hujan dari langit. Fayahlakul harth wan nasl, sehingga banyak tetumbuhan yang rusak dan mati. Wallahu la yuhibbul fasad, sementara Allah tidak menyukai kerusakan. Nah, jadi konteksnya di sini jelas ya, bahwa sebagian di antara makna yang diinginkan adalah bahwa segala perbuatan maksiat yang dilakukan karena dia menimbulkan reaksi dari langit, ya, reaksi alam semesta dengan kehendak Allah, sehingga Allah menahan hujan dari langit di antaranya, menimbulkan paceklik, berbagai macam bencana yang lain. Maka pada saat itu ditegaskan bahwa kerusakan yang terjadi ini adalah akibat perbuatan manusia. Bahwa mereka kan tidak melakukan apa-apa dengan tangan mereka yang menyebabkan hujan tidak turun. Iya, tapi perbuatan dosa dan maksiat yang mereka lakukan menyebabkan Allah menghukum mereka dengan tidak diturunkannya hujan dari langit. Maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Itu di antara maknanya. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Dalam surat Ar-Rum ayat 41. Kemudian beliau mengatakan, amma wallahi ma huwa bahrukum hadha walakin kullu qaryatin alama in jarin fahuwa bahr. Ini yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, seperti saya sebutkan tadi, juga dari Imam Mujahid, bahwa yang dimaksudkan dengan bahar atau lautan di sini bukan lautan yang kalian kenal, tapi setiap tempat tinggal, setiap negeri yang ada lautnya atau ada sungainya, maka itu disebut dengan bahar. Imam Ikrimah mengatakan, zahara al-fasadu fil barri wal bahri, arti dari kerusakan yang terlihat jelas baik di daratan maupun di lautan adalah, kata beliau, amma inni la aqulu lakum bahrukum hadha walakin kullu qaryatin alama. Aku juga sependapat dengan ulama yang lain bahwasanya yang dimaksud dengan bahar di sini, lautan di sini, bukanlah lautan lepas, tetapi setiap negeri yang di situ ada airnya. Wa qala Qatadah, kemudian Qatadah mengatakan, ammal barru fa ahlul amud. Ini terjemahan atau tafsir dari Imam Qatadah. Yang dimaksudkan dengan bar, daratan di sini, adalah ahlul amud, ya, ahlul bawadi, orang-orang yang tinggal di lembah-lembah, orang-orang badui yang tinggal di pedalaman, itu disebut dengan albar, tempat-tempat yang ditinggali oleh kaum badui, tempat-tempat yang ditinggali oleh orang-orang pedalaman, orang-orang yang jauh dari perkotaan. Wa ammal bahru fa ahlul qura, adapun yang dimaksud bahar adalah penduduk negeri, ya, ahlul qura warif, dan penduduk tempat yang banyak bangunannya. Faqultu waqad samallahu ta'ala al-ma' al-bahran, ya, karena Allah kadang-kadang menyebutkan kata bahar, lautan itu untuk arti air yang tawar, ya. Azab itu agak susah diterjemahkan, ya. Azab itu enak tapi untuk air, ya. Al-ma'ul azbu. Maka kalau kita menerjemahkan azab kadang-kadang susah, kita sebut tawar, ya, enggak setiap tawar juga enak gitu, ya. Jadi al-azbu itu kalau makanan itu lazir, ya, makan itu lazir, itu enak. Tapi kalau minuman kita enggak sebut lazir tapi azab. Ya, air maksudnya minuman di sini adalah air putih. Air putih itu kalau rasanya enak diminum itu disebut azab. Al-ma'ul azbu bahran am wa ma yastawi al-bahrani hadha azbun furatun sa'ighun sharabu wa hadha milhun ujaj. Allah mempertemukan dua aliran air, ya. Dua bahar di sini, dua aliran air, yang satunya air yang tawar, yang enak dimakan, enak diminum, ya, yang nikmat untuk diminum, dan yang satunya lagi enggak enak diminum karena asin. Ya. Jadi setiap masing-masing di antara air tersebut, termasuk air sungai tadi, disebut oleh Allah juga dengan istilah bahar. Walaysa fil alam bahrun hulun waqifun wa innama hiyal anharul jariyah, ya. Di dunia ini tidak ada yang namanya laut, tapi airnya itu manis, ya, airnya itu enak dinikmatin, ya, azab. Wa innama hiyal anharul jariyah, itu bisa terjadi pada air-air yang ada di sungai, bukan di lautan, ya. Wal bahru almadhu huwa sakin, ya, sementara air laut itu selain asin dia juga tidak mengalir, ya, diam di tempatnya. Fasammal qura allati 'alaiha al-miyah al-jariyah bismi tilkal miyah. Maka seringkali dalam bahasa Arab semua negeri yang ada di sekitaran sungai-sungai itu juga disebut dengan bahar. Ini dalam istilah bahasa Arab. Makanya kalau kita menerjemahkan kata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu sulit untuk kita terjemahkan secara letterlek, karena seperti saya sebutkan, ada kata dalam bahasa Arab, satu kata tapi punya banyak makna. Itu namanya lafzun mustarak. Kalau kita terjebak lalu memaknainya dengan satu makna saja, padahal itu bukan yang dimaksud di dalam ayat atau hadis tersebut, artinya akan kacau, akan sangat kacau sekali. Ya. Ya, bahasa Arab misalnya kata sholat itu bisa berarti doa gitu. Tapi bisa juga artinya sholat seperti yang kita pahami, ya. Amal ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan segala rukun dan syarat-syarat yang ditentukan, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli fikih. Itu sholat. Tapi kadang-kadang sholat artinya juga bisa doa. Maka kita harus memahami betul, ya. Sama itu artinya bisa langit, bisa juga artinya tempat yang tinggi, bisa juga artinya hujan, ya. Hadza min atharis sama, ini bekas dari hujan, bukan bekas dari langit. Jadi kosakata dalam bahasa Arab yang artinya bisa majemuk, ya, bisa sangat banyak sekali, itu disebut dengan lafzul mustarak. Nah, itu yang bahaya kalau kita terjemahkan begitu saja, termasuk kata bahar. Ya, karena kita pertama kali mengenal bahar itu artinya lautan, ya, maka setiap bahar diterjemahkan dengan lautan. Tapi untuk ayat ini, ya, sahabat muslim dan muslim yang dimuliakan oleh Allah, memang banyak tafsir dari para ulama. Jadi sebagian di antara ulama juga menafsirkan yang dimaksudkan lautan itu ya memang laut, ya, dan daratan itu memang daratan. Ini ada tafsir dari sebagian di antara ulama. Karena inti daripada ayat ini bukan berbicara tentang tempat, tapi bahwasanya segala kerusakan yang terjadi di muka bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Itu intinya. Kemudian Ibnu Zaid mengatakan zahara al-fasad fil barri wal bahri qala az-zunub, ya, bahwa yang dimaksudkan dengan kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, kerusakan tadi kan dikatakan kerusakan akibat perbuatan dosa. Tapi menurut sebagian di antara ulama seperti Ibnu Zaid mengatakan terjadilah kerusakan yang jelas di muka bumi, ya, baik di darat maupun di lautan. Yang dimaksud dengan kerusakan itu sendiri adalah dosa. Jadi artinya begitu banyak perbuatan dosa yang bertebaran di muka bumi ini adalah akibat perbuatan-perbuatan manusia. Nah, jadi ini tafsir dari Ibnu Zaid. Wa hadza min bab at-tanwi'at, ya, maka ini termasuk ikhtilafat tanawwu', perbedaan pendapat yang sifatnya apa istilahnya beragam. Yang sifatnya itu bukan bertentangan, bukan kontradiktif, tapi variatif. Sehingga artinya masing-masing di antara makna tersebut memiliki makna kebenaran dari ayat ini, ya. Masing-masing di antara tafsir tersebut memiliki makna kebenaran dari ayat ini. Qultu arada anna dhurub sababul fasad alladhi zahar. Maksudnya, maksud beliau bisa jadi kata Ibnu Qayyim bahwa dosa-dosa itulah yang akhirnya menciptakan kerusakan di muka bumi dan dosa-dosa itu dilakukan oleh manusia. Intinya begitu kata beliau. Wa in arada anna al-fasad alladhi zahar huwa dhurub nafsuha fayakunu lam fi qawlihi liziqahum ba'da alladhi amilu lamul aqibah wa ta'dil, ya. Kalau yang dimaksudkan dengan dhurub di sini adalah memang betul-betul yang dimaksudkan dengan kerusakan di sini memang betul-betul dosa-dosa itu sendiri katanya, maka liyuziqahum ba'da alladhi amilu, ya, maka lam pada firman liyuziqahum ini adalah lamul aqibah, ya. Lam di sini berarti akibat. Liyuziqahum ba'da alladhi lamut ta'dil, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan-perbuatan dosa mereka itu sebagai kerusakan buat mereka, sebagai kehancuran buat mereka, sebagai azab buat mereka. Wa'alal awal fal muradu bil fasad an-naqsu wasyarru wal alam allati yuhdisahallahu fil ardi. Jadi kalau kita mengikuti penafsiran yang pertama, ya tadi yang tafsirkan oleh Ibnu Abbas, Imam Mujahid dan yang lainnya, maka yang dimaksudkan dengan kerusakan itu kan kerusakan yang terjadi, yang nyata terjadi di muka bumi ini, bukan dosa-dosa itu sendiri, tapi dikatakan di sini seperti asyaru, ya, keburukan yang terjadi, wal alam, berbagai jenis penyakit yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, inda ma'asil ibad, ketika para hamba berbuat dosa. Fakullama ahdatsu dzamban, setiap kali mereka melakukan perbuatan dosa, ahdatsallahu lahum uqubah, Allah menciptakan hukuman dunia buat mereka. Jadi hukuman ini adalah hukuman duniawi di samping yang akan mereka terima. Makanya disebutkan liyuziqahum ba'dallazi amilu. Sebagian di antara amal perbuatan mereka itu akan diberikan ganjaran langsung di dunia. Tapi sebagian di antaranya nanti akan Allah perhitungkan di akhirat nanti kalau Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka. Jadi yang dirasakan oleh manusia di dunia ini itu hanya akibat duniawi. Sebagai peringatan, kalau mereka enggak bertobat, tidak mendekatkan diri kepada Allah dari perbuatan yang telah mereka lakukan, ya, mereka akan ditambah dengan azab lagi di akhirat nanti. Tetapi ketika mereka bertobat, ketika mereka berbuat baik, entah dengan amal perbuatan baik itu yang kemudian dosa mereka dilebur, entah dengan taubat mereka, dosa mereka diampuni, entah dengan melalui doa orang lain, perbuatan baik orang lain yang kemudian bermanfaat untuk dirinya, ya. Oh, kok berbuat perbuatan baik orang lain bermanfaat untuk dirinya, ya, bentuknya perbuatan baik yang bisa memberikan syafaat, bukan perbuatan baik itu sendiri, seperti jihad fi sabilillah. Ya, bisa saja kemudian efek baiknya didapatkan oleh dirinya, termasuk juga amal kebajikan yang merupakan amal jariah dari perbuatan baik anak-anak kita misalnya, itu bisa saja akan menjadi jalan untuk menyelamatkan kita dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita itu kembali kepada Allah, Allah akan memberikan itu. Tapi kalau enggak, maka kita akan mendapatkan hukuman tambahan di akhirat nanti. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ba'du salaf, kullama ahdatsum dzamban, ahdatsallahu lakum min sultanihi uqubah. Setiap kali kalian berbuat dosa, ini sebagian ulama salaf mengatakan, maka pada saat itu Allah akan menurunkan kepada kalian satu bentuk hukuman dengan kekuasaannya kepada kalian. Wa dzahir wallahu a'lam anna al-fasadul murad bi dzunub wa mujibatuha. Yang jelas secara lahir, secara zahir di sini kata Ibnu Qayyim, kerusakan yang dimaksud dengan di sini adalah dosa dengan segala bentuk konsekuensi perbuatan dosa itu. Ya, semuanya itu masuk dalam kerusakan. Jadi Ibnu Qayyim menggabungkan dua makna tersebut. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, ya, kerusakan dosa itu sendiri, karena setiap perbuatan dosa itu kan kerusakan. Bertebarnya minuman keras, bertebarnya perzinaan, bertebarnya perampokan, pembunuhan, ya, segala bentuk kejahatan itu semuanya adalah kan kerusakan di muka bumi ini. Karena setiap kriminalitas, setiap perbuatan yang merusak itu adalah kerusakan. Tapi termasuk juga akibat-akibat dari perbuatan dosa tadi, ya, kesengsaraan manusia, kemiskinan, berbagai macam penyakit yang Allah turunkan, azab dari langit, itu semuanya adalah kerusakan. Wa yadullu alaihi qawluhu liyuziqahum ba'da allazi 'amilu. Allah akan membuat mereka merasakan akibat dari sebagian yang mereka perbuat. Fa hadza haluna wa innama adzaqana asy-syai'al yasira min a'malina. Inilah kondisi kita. Allah memberikan azab kepada kita atas sedikit di antara perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya, Allah memberikan azab di dunia maksudnya, memberikan hukuman di dunianya dengan sedikit perbuatan dosa yang kita lakukan. Kalau azab karena kul amalina, ya, kalau Allah mengazab kita dengan seluruh perbuatan dosa kita, waduh, enggak cukup, ya. Lama taraka ala dhahriha min dabah, dunia ini sudah lenyap semua penghuninya, ya. Kalau setiap mukmin itu dengan dosanya diazab langsung, udah enggak ada lagi mukmin yang hidup di dunia ini. Orang-orang kafir juga akan dibinasakan, ya, semuanya. Itu enggak akan tersisa sedikit pun di antara kita. Kalau Allah akan mengazab dengan ukuran setiap dosa yang kita lakukan. Makanya segala azab dunia ini hanya dari sebagian di antara dosa kita. Ya, segala bentuk kekurangan yang terjadi, segala bentuk kelaparan, segala bentuk bala musibah, ya, termasuk bala penyakit dengan berbagai macam bentuknya di segala zaman, itu hanya sebagian kecil dosa kita yang dihukum dengan semua hal tersebut. Ya, bahkan dosa sebagian kita, bukan dosa semua kita. Akibat munculnya hukuman-hukuman tadi. Bukan seluruh dosa yang mereka lakukan, bukan semua dosa yang kita lakukan, tapi hanya sebagian dosa dari sebagian kita. Ikhwas kalian fiddin, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ke-24, ya. Poin yang ke-24 bahwasanya dosa itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi ini, ya, dengan segala makna kerusakan yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi termasuk tempat-tempat terjadinya kerusakan bisa di mana-mana. Sebagian ulama mengatakan bahwa kerusakan itu terjadi memang betul-betul di daratan dan di lautan. Kenyataannya pun demikian memang. Ya. Karena sebagian tindakan buruk yang dilakukan manusia itu bisa menyebabkan hilangnya. Ya. Sebagian hewan-hewan laut, musnahnya sebagian hewan-hewan laut, berkurangnya ikan yang seharusnya menjadi sumber penghidupan bagi pantai timbulkan oleh perbuatan manusia. Kemudian yang ke-25, wa min ta'thiril ma'asi fil ardi ma yuhillu Allahu biha min al-khasfi waz-zalazil wa yamhaqu barakataha. Di antara akibat yang ditimbulkan perbuatan dosa adalah ketika Allah memberikan hukuman kontak, ya, hukuman langsung, ya. Hukuman langsung berupa bencana alam, terjadinya gerhana, terjadinya berbagai bentuk bencana alam. Wayamhaqu barakataha, sehingga Allah mencabut keberkahan yang ada di muka bumi ini. Waqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diyari Samud. Suatu saat Rasulullah lewat di dekat perkampungan yang dulu ditinggali oleh kaum Samud. Famana'ahum min dukhuli diyarihim, Nabi melarang masuk ke perkampungan tersebut. Illa wahum bakun, kecuali kalau mereka masuk dalam keadaan menangis. Boleh. Wa min syurubi miyahihim, air yang ada di kampung itu enggak boleh diminum. Wa min al-istiqa min abarihim, enggak boleh ngambil air di sumur-sumur mereka. Hatta amara ayyu alafal ajin allazi ujida bi miyahihim linawadih. Kalau ada misalnya orang yang keburu mengadoni tepung dengan air yang ada di situ, hendaknya tepung itu dijadikan makanan untuk binatang saja, ya, untuk unta-unta saja. Li ta'thir syu'mil ma'siyah fil ma', karena akibat maksiat tersebut ada di air-air mereka. Nah, jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum Samud itu menyebabkan negerinya itu menjadi negeri terlaknat, istilahnya begitu. Jadi negeri terlaknat, kalau kita masuk kita harus nangis gitu. Enggak boleh ngambil tertumbuhan yang ada di sana, kemudian disantap air yang ada di sana, kemudian diminum, tidak boleh. Wa kadzalika ta'thiru syu'mil dzunub fi naqsus simar wa ma turma bihi min al-afat. Begitu juga ketika dosa itu menyebabkan berkurangnya tertumbuhan, ya, berkurangnya panen yang dilakukan yang harusnya didapatkan oleh kaum muslimin, dan terjadinya berbagai bentuk afat, ya. Afat itu lebih merupakan hama, ya. Jadi sesuatu yang bisa membuat tertumbuhan itu mati. Kalau kita menyebutnya dengan istilah hama, ya. Jadi hama-hama yang terjadi dengan berbagai macam itu nanti ada banyak riwayat, ya, dari para sahabat, dari ulama-ulama tafsir, ya, bahwasanya terjadinya kerusakan, kita mengilas balik sedikit, ya, yang terjadi dengan perbuatan umat manusia, salah satu di antaranya tersebarnya hama tadi, ya. Banyak terjadi hama di muka bumi ini yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi mereka sudah membuat anti nih hama, kemudian datang lagi hama yang belum ada antinya, mereka buat lagi, datang hama baru lagi, begitu seterusnya, ya. Waqad dzakara al-Imam Ahmad fi musnadih, Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, tapi riwayat ini dinyatakan lemah oleh sebagian ulama. Fi dhimni hadis, dalam sebuah cerita beliau mengatakan wujida fi khazaini bani Umayyah, ya, di gudang penyimpanan harta dan pangan milik Bani Umayyah, ya, itu ada hintah, hintatul habbah, ada biji dari gandum yang masih disimpan, biqadri nawat, ya, tamar, itu yang besarnya sudah seperti benih kurma. Wahia fi sarrah, tapi dimasukkan ke dalam kantung. Yang di kantung itu maktubun alaih, ditulis di situ, hadza kana yambutu fi zamanil adl. Ini benih yang tumbuh di zaman yang penuh dengan keadilan. Nah, jadi riwayat ini dinyatakan lemah, tapi saya mendapatkan beberapa riwayat sejenis, ya, dari banyak sekali sebagiannya disebutkan dalam Syiar A'lami Nubala, ya, riwayat-riwayat sejenis ini. Jadi memang ada kebiasaan, ya, pada sebagian masa khilafah itu menyimpan sebagian di antara hasil tanaman, ya, yang didapatkan pada masa-masa tertentu untuk sebagai bukti, kalau kita mungkin seperti museum gitu, ya. Jadi ini tanaman yang tumbuh dulu di masa kemakmuran, ya, jadi bukan litabaruk bihi, bukan untuk dijadikan sebagai tabaruk, alat untuk mengambil berkah, bukan, ya. Tetapi untuk menunjukkan bahwa inilah salah satu bukti bahwa dulu pernah terjadi kemakmuran, dan ini salah satu di antara buktinya. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada makanan-makanan yang ada, ya, pada masa itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia pasti akan menimbulkan keberkahan, ya. Rizki yang baik, niat yang tulus itu akan menimbulkan keberkahan dalam makanan yang nanti akan disebutkan di bagian selanjutnya insyaallah. Sebaliknya dosa-dosa akan menghilangkan keberkahan dari makanan-makanan tersebut. Ya, jadi kalau seandainya makanan-makanan tersebut mengandung keberkahan dengan izin Allah karena memang itu ditanam dengan penuh ketakwaan, ya, oleh orang-orang yang bertakwa dengan doa dan upaya yang tulus, maka bisa menimbulkan keberkahan. Salah satu diantaranya gimana? Misalnya orang yang makan tuh bisa cepat merasa kenyang, misalnya bisa sembuh dari berbagai macam penyakit. Itu mungkin saja terjadi. Tapi kita tidak bisa ya mentakyin bahwa ini adalah makanan yang berkah, itu makanan yang tidak berkah. Karena yang mengetahui hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi keberkahan itu terjadi, ya, pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Karena asal dari keberkahan itu, ya, dari kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah dari kata birkah. Birkatul ma yang artinya adalah kolam. Sesuatu yang diberkahi, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu banyak manfaatnya. Ya, rezeki kita dapat rezeki ini. Sedikit tapi banyak manfaatnya, itu berarti berkah. Ya, kita punya makanan, ya. Makanan itu sedikit tapi banyak manfaatnya, itu berkah. Ya, ya, semakin banyak manfaat daripada makanan dan rezeki yang kita dapatkan, berarti semakin berkah makanan dan rezeki tersebut. Ya. Kita kembali kepada pembahasan. Wa katsiru min hadhihi al-afat ahdatsahallahu bima ahdatsatil ubat min az-zub. Banyak sekali dari afat atau hama yang terjadi itu yang memang diciptakan Allah karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jadi munculnya hama-hama itu karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Wa akhbarani jama'atun min syuyukhis sahara. Ada sebagian di antara ulama padang pasir yang menceritakan kepadaku bima ahdatsal ubat min maaf annahum kanu ya'haduna as-simar akbaro mimma hiyal an, bahwa mereka pada waktu itu merawat dan menanti, ya, tumbuhnya buah-buahan itu dengan upaya yang jauh lebih optimal dari yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Wa karu katsir min hadzal afat allati tusibuha lam yakunu ya'rifunaha, ya. Karena banyak sekali afat atau hama, ya, banyak sekali hama yang terjadi pada masa itu adalah hama-hama yang tidak pernah mereka kenal sama sekali. Wa innama hadasat min qurbin, tapi baru betul-betul terjadi, ya, baru ada pada masa itu saja. Jadi apa yang disebutkan dikisahkan di sini untuk menunjukkan bahwasanya di setiap zaman itu ada afat, ada hama-hama tertentu yang belum pernah ada sebelumnya. Dan itu terus Allah munculkan dengan seiring dengan banyaknya perbuatan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Ada saja penyakit, ada saja hama, ya, yang Allah ciptakan di muka bumi ini, semuanya adalah karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Itu yang ke-25, kemudian yang ke-26, wa amma ta'thiru dzunub fis suwari wal khalqi. Ada juga akibat perbuatan dosa itu pada bentuk fisik manusia. Pada reaksi jasmani mereka, ya. Kita tahu ya di akhir zaman itu nanti ada orang-orang yang diubah wujudnya, ya. Terjadi banyak sekali khosaf wa qazaf, ya, itu nanti akan terjadi banyak sekali gerhana, ya, dan banyak terjadi masakh. Ya, masakh itu adalah di mana sebagian orang itu diubah bentuknya. Ya, sebagian orang mengatakan mereka diubah bentuknya seperti yang terjadi pada Bani Israel, ya. Yang diubah menjadi kera, diubah menjadi babi, dan seterusnya. Itu jadi tanda-tanda akhir kiamat. Ya, salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman, salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Jadi masa itu terjadi. Nah, di sini Bukhari mengatakan perbuatan-perbuatan dosa umat manusia sepanjang zaman itu akan melahirkan perubahan fisik pada diri mereka. Jadi digambarkan itu faqad rawat Tirmizi, ya. Imam Tirmizi meriwayatkan, dan hadis ini juga ada asalnya dari hadis Bukhari, ya. Jadi di dalam hadis Bukhari juga ada yang semakna dengan hadis ini. Wasanya Rasulullah bersabda, "Khalaqallahu Adam wa turhu fis sana 60 zira'a." Ketika Allah menciptakan Adam, panjang Adam itu situna ziraan, ya, sekitar 60 hasta, itu mirip dengan 60 kaki, ya, itu berpuluh-puluh meter, ya, tingginya itu berpuluh-puluh meter, bukan bermeter-meter tapi berpuluh-puluh meter, itu tinggi Adam ketika pertama kali diciptakan. Jadi manusia dulu memang besar-besar. Jadi kalau emang diriwayatkan dulu ada binatang yang besar-besar, ya, sesungguhnya manusia pada masa itu juga besar-besar. Ya, bahkan manusia-manusia di zaman Nabi itu lebih besar daripada kita. Di zaman Ibrahim lebih besar daripada di zaman Nabi. Begitu seterusnya. Falam yazalil khalqu yanqus hatta al'an, dan ukuran manusia itu akan terus berkurang sepanjang zaman. Jadi ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ini, karena banyak di antara ulama menjelaskan bahwa semua itu terjadi dengan kehendak Allah, memang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi perubahan-perubahan fisik tersebut juga diakibatkan, ya, secara asbab diakibatkan, semua sudah ditakdirkan, tapi asbabnya adalah karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Sehingga artinya ada penurunan kualitas fisik manusia sepanjang zaman. Ya, jadi makanya Nabi mengatakan bahwa umur-umur umatnya itu antara 60, ya, amar ummati ma baina 60 ila 70 sana, antara 60 sampai 70 tahun saja. Itu memang usia umum manusia akhir zaman. Ya, dari masa Nabi sampai akhir zaman tuh umur manusia itu cenderung semakin lama semakin berkurang, ya, semakin berkurang. Ya, jadi di zaman dulu kita melihat ada orang yang usianya 90 tahun tuh banyak, lama-lama semakin jarang gitu. Sebelumnya lagi mungkin orang usia 100 tahun enggak bikin geleng-geleng kepala. Kalau sekarang ada orang usia di atas 100 tahun pasti bikin geleng-geleng kepala. Ya, begitu seterusnya. Nah, kalau dikatakan, oh ya, karena pola makan mereka segala macam, itu di antara asbabnya, ya. Pola makan yang salah segala macam di antara asbab, ya, bahwa manusia di akhir zaman akan melakukan banyak tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan yang keliru. Kalau kita melihat dari konteks ajaran Islam, ya, memakan sesuatu yang berbahaya itu kan dilarang, la darara wa la dirar. Sekarang ini antara makanan dengan bukan makanan kadang-kadang bercampur jadi satu, ya. Makanan dicampurkan dengan yang bukan makanan gitu. Unsur-unsur yang bukan makanan, bahkan sebenarnya racun. Meskipun mereka mengatakan dalam jumlah tertentu masih aman, tapi tetap saja itu bukan makanan, tetap saja itu adalah racun. Tapi dalam jumlah yang masih bisa ditolerir kata mereka oleh tubuh kita. Mungkin ditolerir dalam waktu pendek, dalam waktu panjang tetap saja berpengaruh. Pewarna buatan, ya, perasa dan lain sebagainya, ya. Jadi banyak yang dibuat oleh manusia yang itu merusak. Dan kalau kita melihat dari sudut pandangan ajaran Islam, itu salah. Gitu. Itu salah, ya. Karena walatul kubi aidikum ila tahluka, jangan kalian gunakan tangan kalian untuk membunuh diri kalian sendiri. Jangan. Untuk merusak, membinasakan diri kalian sendiri, enggak boleh. La darara wa la dirar, segala sesuatu yang berbahaya, itu dilarang dalam Islam. Jadi ini sebenarnya secara konteks syariat, itu perbuatan maksiat. Jadi orang-orang Islam yang kemudian berdagang, mencampurkan dagangannya dengan sesuatu yang membahayakan, maksiat. Dia bermaksiat, berbuat dosa. Kenapa? Karena dia telah membahayakan orang lain. Sebagian orang mungkin terpengaruh, sebagian tidak. Jadi ini satu konteks yang sangat jelas, ya. Nah, kalau kita melihat kepada syariat, ini belum bicara masalah warok, ya. Karena ini bukan bak warok, ya. Karena keharamannya jelas, ya. Kalau yang namanya wara itu kan kita menghindari segala sesuatu yang masih diragukan gitu. Ya. Kalau sesuatu itu sudah jelas salah, ya, makanannya memang tidak menjadi haram, ya, karena mungkin dominasi dari yang berbahayanya itu tipis saja. Tapi perbuatan kita mencampurkan sesuatu yang tidak baik itu perbuatan dosa gitu loh. Tidak mutlak makanannya menjadi haram, ya. Nah, kalau bahayanya itu sangat dominan, jelas, oh itu bisa menjadi haram. Ya. Tetapi apabila itu tidak, ya, tidak dominan, maka tidak bisa kita mengategorikan makanan itu secara umum menjadi haram. Tetapi perbuatan kita yang melakukan sesuatu yang bisa membahayakan orang, meskipun itu tipis kemungkinannya, itu tetap perbuatan dosa. Jadi sekali lagi ini bukan mimbabil warok, bukan warok. Ini jelas ketentuan syariat yang hukumnya adalah jelas. Ya. Kita kembali kepada persoalan. Ya. Fa'idha aradallahu ayyidhilal arda min zalamah. Ketika Allah ingin, maaf, fa idza arada Allah ay yutahhira al-ardha min adh-dhalamah, ketika Allah ingin membersihkan bumi ini suatu saat nanti, ya, Allah ingin membersihkan bumi ini dari orang-orang yang zalim, wal fajarah orang-orang ahli maksiat, wal khawanah orang-orang yang berkhianat, yukhriju 'abdan min 'ibadihi, Allah akan mengutus seorang hambanya. Ya, ini yang dimaksudkan di sini adalah Imam Mahdi di akhir zaman. min ahli baiti nabiyihi, yang berasal dari keturunan nabinya. Fayamra'ul arda qista, dia akan memenuhi seluruh bumi ini dengan keadilan. Kama muli'at jauran, kalau sebelumnya itu dipenuhi dengan kezaliman, nanti diganti dengan keadilan. Wa yaqtulul masih wa yaqtulul masihul yahud wa an-nasara, al-masih juga akan diturunkan untuk membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa yuqimud dinal ladzi ba'athallahu bi rasulih, kemudian menegakkan kembali agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tukhrijul ardu barakataha, pada saat itu bumi akan mengeluarkan keberkahan. Jadi ini untuk menceritakan ya bahwa proses perubahan yang ada terjadi pada bumi termasuk pada fisik manusia itu akibat berkurangnya keberkahan dari bumi ini. Begitu bumi itu diisi dengan keadilan, maka keberkahan bumi akan semakin tumbuh pada waktu itu. Wa ta'uda kama kana, kembali seperti semula bumi itu diciptakan. Hatta innal isabata minan nas la yaquluna rumana ta yastazina biqahfiha, pada saat itu orang akan begitu nyaman memakani buah delima ya, bersandar di pohonnya, memanfaatkan setiap bagian dari pohon tersebut ya. Wa yakunul unqut minal ilq waqra ba'ir ya, yang namanya anggur itu dibawa penuh-penuh di atas unta-unta yang berbaris ya. Jadi pada waktu itu sangat makmur sekali. Wa innal luq, yang luar biasanya ya, wa innal luq hata al-wahidata, seekor unta, ini di samping banyaknya jumlah secara kuantitas, satu ekor unta saja latak fil fi'am, itu bisa cukup dimakan oleh banyak manusia. Fi'am itu sangat banyak ya. Fi'amun ya, fi'am itu sangat banyak manusia. Jadi artinya makanan-makanan yang sudah berlimpah itu ditambah lagi dengan keberkahan makanannya, sedikit saja bisa mencukupi. Itu luar biasanya. Wa hadza li anna al-ardha lamma tahurat min al-ma'asi, karena ketika bumi ini dibebaskan dari maksiat. Wa tuhirat fiha athar zaharat fiha athar barakah, akan tampak ya bias-bias dan manifestasi daripada keberkahan tersebut min Allah, dari Allah. Allati mahaqat hadzunub wal kufur, yang selama ini dihilangkan oleh dosa dan kekafiran. Wala raiba anna al-uqubat allati anzalaha Allah fil ardi baqiyat atharuha sariatan fil ardi, segala bentuk akibat perbuatan dosa yang pernah dilakukan oleh manusia itu akan tetap permanen di muka bumi. Jadi yang dilakukan oleh orang-orang dahulu menimbulkan kerusakan, kerusakannya masih ada sampai sekarang. Orang sekarang melakukan kerusakannya, kerusakannya diwariskan kepada orang-orang sesudahnya. Nah, maka ungkapan seorang Arab yang ditanya ya, dia sudah tua lalu dia menanam pohon kurma, kenapa engkau menanam pohon-pohon kurma ini, padahal pohon kurma ini gak akan mungkin kamu nikmati ya, karena pada masa itu dengan teknologi pada masa itu ya, kalau dia itu nanam di masa tua itu sampai meninggal dia gak akan pernah merasakan hasil dari kurma tadi. Pasti yang akan merasakan paling cepat anaknya atau bahkan cucunya, misalnya begitu. Lalu dijawab oleh orang ini, laqad zara'a lana man qablana wa nahnu nazra'u liman ba'dana, pohon kurma yang kita nikmati ini kan hasil kerja dari orang sebelum kita, maka alangkah baiknya kalau kita juga mengerjakan sesuatu yang akan dinikmati oleh orang-orang sesudah kita. Jadi ini gambaran artinya gimana, segala yang baik dan buruk itu selalu diwariskan gitu. Kebaikan orang-orang dulu itu akan kita nikmati sebagian di antaranya juga di zaman sekarang ini. Segala yang baik ya yang mereka lakukan, keberkahannya kita nikmati. Kita toh juga banyak sholat di masjid-masjid yang kita nggak tahu kapan itu dibangun, ya. Kita juga banyak menikmati kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang baik sebelum kita. Tapi kebalikan juga demikian, keburukan-keburukan yang mereka lakukan akibatnya bukan hanya dirasakan oleh mereka, tapi oleh orang-orang sesudah mereka. Tatlubu wa yushakiluha minal zurub, yang kemudian akhirnya akan melahirkan dosa-dosa baru. Allati hiya atharu tilkal jara'im, yang sebagai akibat dari perbuatan dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Allati udzibat bihil umah, ya, bangsa Samud ya, bangsa Ad, itu adalah bangsa-bangsa yang dibinasakan karena dosa. Ya, perbuatan dosa yang mereka lakukan sudah diazab oleh Allah, tapi apakah bekas dosanya mereka itu hilang? Enggak, ya. Kebiasaan buruk mereka akhirnya diwariskan juga kepada orang-orang sesudahnya. Nyata bahwa sekarang yang namanya homoseksual dan lesbianisme bahkan sudah mulai banyak disuarakan kembali di mana-mana. Ya, disuarakan kembali. Ini suara-suara ya yang merupakan estafet, ya, estafet dari suara yang pernah disuarakan oleh kaum Lut dulu. Ini kembali disuarakan sekarang, ya. Suara yang membela hak asasi LGBT, ya. Oh, itu perbuatan yang merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dilarang. Ikhwaskan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kepada agama manapun kita kembalikan itu dilarang. Apalagi agama kita yang luhur, yang jelas telah melarang. Fahadhihi al-athar allati fil ardi min athari tilka al-uqubat. Segala kerusakan yang kita lihat di muka bumi sekarang ini adalah akibat dari hukuman yang pernah Allah berikan dahulu. Kama anna hadhihi al-ma'asi min athari tilka al-jara'im. Sementara kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi sekarang ini juga merupakan akibat dari perbuatan maksiat yang pernah terjadi sebelumnya. Ya, jadi menurun, ya, dari mulai pembunuhan pertama yang terjadi di kalangan anak Adam pada waktu itu, sejarah pembunuhan kan berlangsung sampai hari kiamat gitu. Jadi perbuatan dosa yang mereka lakukan. Sebelumnya kita juga menyebutkan, ya, ketika Adam diturunkan ke muka bumi kan kita harus menerima akibat dari perbuatan Adam itu sendiri juga, ya. Allah sudah mengampuni Adam nih, ya, sudah memasukkan Adam sebagai manusia terbaik di antara manusia-manusia terbaik sebagai anbiya dan rasul, ya, memberi derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi akibat perbuatan yang mereka lakukan dulu itu tetap kita rasakan sampai hari ini. Jadi sangat jelas, ya, sangat jelas sekali persoalannya. Fatanasabat hikmatullah wa hukmul kauni, antara hikmah Allah dengan hukum alam itu akan berdiri sejajar. Awalan wa akhiran, dari dulu sampai sekarang. Sampai akhir zaman. Wa kana al-azimu minal uqubah lil-azimu minal jinayah. Ya. Segala bentuk akibat buruk yang diterima manusia, semakin besar bencana, wabah, cobaan yang Allah berikan, itu berarti semakin besar dan semakin banyak dosa yang dilakukan manusia. Wal-akhafu lil-akhaf, semakin sedikit juga dosa yang dilakukan manusia. Wahakadha yahkumu subhanahu baina khalqih fi daril barzakh wa daril jazaa. Demikian yang Allah lakukan, yang Allah perlakukan terhadap diri kita, baik itu di dalam kehidupan kita di dunia ini maupun di dalam kehidupan nanti di alam kubur dan di akhirat nanti. Segala sesuatu itu akan diberikan hukuman sesuai dengan sesuatu tersebut. Khairan fa khairan, syarran fa syarran. Kalau baik, ya baik, kalau buruk, ya buruk. Wa ta'ammal muqaranata asy-syaitan wa mahallahu wa darahu. Ya. Coba perhatikan dan cermati, ya, bagaimana setan selalu mendekati, menemani orang-orang yang berbuat maksiat, tempat setan, tempat tinggal setan. Fa innahu lama qarana 'abdu wastawala 'alaihi, ketika setan itu sudah menguasai seorang hamba, nuzi'atil barakatu min umri, usia si hamba itu akan kehilangan keberkahan. Wa amalihi, amalannya juga, wa qawli, ucapannya juga, rizkinya juga. Walamma asarat ta'atuhu fil ardi ma asarat walima asarat ta'atuhu fil ardi, meskipun yang namanya ketaatan juga sama akan menimbulkan bekas di muka bumi ini. Nuzi'at al-barakatu min kulli mahallin zaharat fihi ta'atuh. Tapi tempat-tempat yang tadinya itu mendapatkan bias kebaikan dari ketaatan tadi itu akan hilang karena munculnya kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Ya, jadi misalnya akibat perbuatan baik yang dilakukan oleh umat manusia di satu tempat itu bisa saja tiba-tiba dihilangkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan sebagian mereka yang menimbulkan azab dari langit. Itu yang dimaksudkan. Wa kadzalika maskunuhu lamma kana al-jahim wa lam yakun hunaka syai'un min ar-ruhi wa rahmah wal barakah. Ya. Demikian juga tempat tinggal dan segala sesuatu itu bisa kehilangan potensi kebaikan yang dimilikinya akibat perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Selanjutnya 27. Ya. Selanjutnya yang ketujuh. Al-ma'asi tutfi'u ghayratal qalbi. Ini juga sangat luar biasa, ya. Apa namanya efeknya? Dosa itu bisa menghilangkan, memadamkan ghairah, kecemburuan yang ada di dalam hati manusia. Ya, yang dimaksud dengan ghairah adalah al-ghairatu fil haq. Kecemburuannya adalah kecemburuan yang merupakan fitrah manusia yang selalu membela kebaikan. Itu ghairah. Apalagi orang yang beriman, orang yang muslim, di dalam diri seorang muslim dan mukmin apabila masih ada iman dan Islam di dalam dadanya, itu pasti memiliki ghairah terhadap kebenaran. tahap kebaikan. Kadang ada orang katanya enggak pernah sholat segala macam, begitu agamanya dihina dia marah juga. Iya, karena masih ada ghairah di dalam hatinya. Dia bisa saja berbuat dosa, berbuat maksiat, ya. Tetapi selama masih ada keimanan, masih ada ghairah. Nah, yang mengkhawatirkannya adalah bahwa maksiat itu sedikit demi sedikit akan menghilangkan ghairah ini. Jadi bisa dibayangkan kalau ada seorang mukmin kok merasa benci dengan orang-orang yang beriman, ya. Orang yang mukmin itu merasa enggak nyaman dengan manifestasi pelaksanaan syariat Islam misalnya. Ya, merasa benci dengan orang-orang yang saleh, benci dengan orang-orang yang melaksanakan ajaran Islam. Taruhlah dia belum mampu melakukan, setidaknya dia mendoakan kan. Dan berdoa kalau dia bisa akan termasuk di antara mereka. Itu kalau iman masih nyata. Tapi ketika timbul kebencian dalam dirinya, malah dia itu membela orang-orang yang berlaku maksiat. Selalu diberikan uzur, namanya manusia, ini, itu. Tapi begitu orang berbuat kebaikan, malah dia membencinya. Ini orang yang sudah kehilangan ghairatun. Ya, ghairatul haq fi qalbi. Gairah kebenaran, kecemburuan terhadap kebenaran itu dihilangkan dari dirinya. Jadi gairah itu sering diterjemahkan dengan makna kecemburuan, tapi dalam makna yang luas. Ya, bukan hanya kecemburuan antara suami terhadap istri, istri terhadap suami. Tidak. Wa min uqubati dzunub annaha tudfi'u min al-qalbi naral ghairah. Di antara akibat perbuatan dosa, dosa itu bisa memadamkan api kecemburuan yang ada dalam hati seseorang, allati hiya li hayatihi, yang itu bisa memelihara hidup seseorang, wa salahihi, kebaikannya, kal hararatil ghariziyah, ya. Karena itu bisa diibaratkan seperti panas gitu, yang alami dalam kehidupan ini, li hayati jami'il badan, yang bisa berpengaruh untuk kehidupan seseorang, ya. Jadi panas tubuh manusia ini kan menunjukkan kehidupan orang. Jadi kalau orang sudah meninggal, makanya diginikan, wah tubuhnya itu dingin, ya, nggak ada lagi panas tubuhnya, itu sudah meninggal dunia. Fal ghairatu hararatuhu, ghairah ini, kecemburannya ibarat panas tubuh manusia, ya, itu yang bisa menghidupkan manusia. Wanaruhu, dan api, ya, semangat yang ada di dalam diri manusia. Alati tukhriju ma fihi minal khabas wasifat al-mazmuma, yang bisa mengeluarkan segala sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri manusia. Kama yukhrijul qiru khabath adh-dhahabi wal fiddati wal hadid, ya. Seperti alat pandai besi, ya, yang digunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat pada emas misalnya atau besi yang sedang ditempa. Wa asyrafun nas wajadtuhum wa alahum himmatan asyadduhum ghairatan ala nafsi. Orang yang paling mulia, yang paling hebat dan luhur cita-citanya adalah orang yang paling besar ghairah kecemburuannya terhadap dirinya sendiri, ya, wa khasatihi wa umminas, terhadap dirinya, ya, terhadap orang-orang yang dekat dengan dirinya, terhadap seluruh manusia. Dia semakin orang itu punya tanggung jawab moral untuk kebaikan dirinya, orang-orang yang terdekat, keluarganya, dan orang banyak, maka semakin besar cita-cita dan ambisi yang dimiliki orang-orang tersebut. Walihada kana Nabi SAW aghyarul khalqi, maka dikatakan Nabi itu manusia yang paling cemburu, ya, alal ummah, terhadap umatnya. Allah Subhanahu wa taala asyaddu ghairatan minhu, dan Allah lebih cemburu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih, ya, disebutkan sebagian lafalnya dalam Sahih Bukhari, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi pernah bersabda, ata'jabuna min ghairati Sa'ad, li'annahu li'anna aghyaru minhu wallahu aghyaru minni, karena aku lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu dari aku. Apakah kalian heran melihat kecemburuan Sa'ad, ini lafal hadisnya, ata'jabuna, kalian kaget ya ngelihat si Sa'ad ini begitu cemburu? Jangan kaget, aku lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu dari aku. Ini kaitannya dengan satu hadis yang memang maknanya sangat luas, ya. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam aplikasinya. Jadi hadis ini berbicara tentang bahwasanya orang kalau akan dirajam akibat perbuatan zinanya, itu di dalam negara Islam, ya, akibat perbuatan zinanya, ketika orang mengetahui dia berbuat zina, maka harus ada 4 saksi. Kalau 4 saksi itu jelas-jelas melihat proses perzinahan tersebut secara detail, bisa diterima kesaksian mereka, karena mereka orang-orang yang diterima saksinya misalnya, maka orang ini dirajam. Itu dalam negara Islam. Nah, suatu saat terjadi kasus, ya, di zaman Nabi SAW, Nabi berkumpul bersama para sahabat. Lalu Sa'ad bin Mu'adz, ya, Sa'ad bin Mu'adz bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kalau ada orang yang yang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain di rumahnya, apakah dia masih memerlukan 4 saksi untuk membunuhnya?" Ingat, yang membunuhnya bukan rajam, ya, membunuhnya. Ya. Lalu kata Nabi, "Iya. Kalau aku mendapatkan kayak gitu, enggak perlu lagi saksi-saksi, akan aku bunuh langsung orang tersebut." Ya, lalu Nabi bersabda, "Kalian kaget ya melihat Sa'ad dalam satu riwayat dikatakan sayyidukum, ya. Sayyidukum, tuan kalian ini, pemimpin kalian ini memiliki kecemburuan kayak gini, kalian kaget. Sesungguhnya aku lebih cemburu dari Sa'ad dan Allah lebih cemburu dari dia." Jadi ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, kalau orang mendapatkan istrinya bersama laki-laki lain yang kemudian membunuh, maka dia tidak dihukum qisas. Orang yang membunuh orang tersebut tidak dihukum qisas. Loh, bukankah dia mendahului hukum Allah? Harus dengan arba'atu syuhada. Ingat, arba'atu syuhada ini adalah dalam masalah rajam, ya. Hukum rajam. Tapi orang yang mendapati langsung kejadian tersebut, ya, terjadi pada keluarganya, misalnya kemudian melakukannya, maka dia tidak dikenai qisas. Bahkan Umar pernah mendapatkan orang yang dikejar orang kampung karena membunuh orang yang berada di pangkuan istrinya. Orang lain, ya, orang lain di pangkuan istrinya berselingkuh, dibunuh orang tersebut sehingga paha istrinya pun ikut terluka juga. Dia lari, kemudian dalam keadaan masih ada noda-noda darah, ya, di sebagian tubuhnya. Umar langsung memberikan kepadanya pedang. Kalau mereka melakukan lagi, lakukan apa yang kamu lakukan. Nah, jadi sebagian di antara ulama mengatakan boleh itu dilakukan, tapi sebagian ulama mengatakan tidak, ya, berdasarkan ayat yang mengatakan bahwa harus dibutuhkan 4 orang saksi. Tapi hadis ini secara lahir tampak sekali. Ya. Jadi yang jelas perbedaan pendapat ulama adalah dalam soal membunuhnya tadi, ya. Tapi dalam soal ketika seseorang itu marah akibat perbuatan yang dilakukan oleh keluarganya tadi, itu yang dikatakan oleh Nabi, wajar kalau saat marah seperti itu. Orang yang sampai mau membunuh orang yang kemudian menyelingkuhi keluarganya, itu adalah wajar-wajar saja. Jadi kalau itu terjadi, soal bunuh atau tidak, yang kemudian hukumnya diperdebatkan oleh para ulama, itu ada dalam kitab-kitab fikih, ya. Pembahasannya itu panjang sekali karena masing-masing memiliki hujah dan alasannya. Nah, tapi intinya kita bukan berbicara tentang itu, tentang ghirah, ya, bahwa ghirah itu diperlukan seorang mukmin. Bukan ghirah kepada keluarganya saja, ghirah kepada hartanya saja, tapi ghirah juga ghairah kepada agama Allah, itu yang paling penting. Ghairah terhadap umat Islam, itu yang lebih penting. Wafis sahih ayaban, ya ummat Muhammad, ma ahadun aghyaru minallahi ayyazniya abduhu au tazniya amatuh, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih juga, ada dalam sahih Bukhari juga, ya. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu dari Allah daripada melihat hambanya yang laki-laki atau perempuan kemudian melakukan perzinaan. Jadi Allah pun ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, Allah merasa cemburu. Dan ini bukan hanya kasus zina. Semua perbuatan. Orang minum khamar, orang membunuh. Setiap hamba yang melakukan perbuatan dosa, Allah itu cemburu. Ya. Kebaikan agamanya itu dinodai. Kira-kira seperti itu. Wafis sahih, dalam hadis yang sahih dikatakan, la ahadun aghyaru minallah min ajli dzalika haramal fawahish. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Karena itulah Allah mengharamkan fawahish. Nah, ini hadis ini memberikan semacam pencerahan bagi kita, ya. Jadi di satu sisi Allah itu begitu marah orang berbuat maksiat, ya. Allah marah berbuat maksiat, mengancam orang yang berbuat maksiat. Allah lebih cemburu katanya daripada seorang di antara kita terhadap pasangannya misalnya. Tetapi di sini digambarkan satu hal yang unik, ya. La ahad aghyar min Allah, tidak ada yang lebih cemburu dari Allah. Min ajli dzalika haramal fawahish, karena itu Allah mengharamkan dosa-dosa besar. Kenapa? Karena Allah cemburu. Ma dzahara minha wa ma batan, baik itu dosa besar yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Wala ahad ahabbu ilaihi al-udzur, tapi tidak ada juga orang yang lebih menyukai, tidak ada yang lebih menyukai maaf daripada Allah. Jadi di satu sisi Allah lebih marah, lebih cemburu terhadap perbuatan dosa daripada orang, ya. Allah lebih cemburu terhadap perbuatan-perbuatan haram daripada manusia manapun, ya. Siapapun manusia itu, para nabi sekalipun. Tapi di sisi yang lain, tidak ada di dunia ini yang lebih pemaaf daripada Allah. Tidak ada yang lebih pemaaf daripada Allah, bahkan para malaikat sekalipun, gitu ya. Ya, di satu sisi Allah itu murka terhadap dosa, di satu sisi Allah Maha Pemaaf. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, min ajli dzalika arsala rusul, karena itulah Allah mengutus para rasul. mubasyirin wa mundzirin, untuk memberikan peringatan, memberikan kabar gembira agar manusia itu terdidik gitulah. Wala ahad ahabu ilal madhi min Allah. Tidak ada yang lebih senang memuji daripada Allah. Min ajzalika asna ala nafsi, karena itu Allah juga memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Nah, jadi ketika manusia itu memuji ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu juga memuji dirinya sendiri. Tapi manusia tidak akan pernah bisa memuji Allah sebagaimana Allah memuji diri Allah sendiri. Fajama'a fi hadzal hadis, uniknya kata Ibnu Qayyim, Allah mencampurkan di dalam hadis ini, menggabungkan di dalam hadis ini bainal ghairah, antara kecemburuan Allah, allati asluha karahatul qaba'i, yang mana kecemburuan itu artinya kan benci perbuatan jelek ya, karahatul qaba'i wa bughdaha, wa baina mahabbatil udhri, tapi di sisi yang lain Allah suka memaafkan. Allah benci terhadap maksiat, tapi di sisi yang lain Allah suka memaafkan. Jadi Allah menggabungkan antara dua sifat itu pada dirinya. Alladzi yujibu kamalal adli war rahmati wal ihsan, yang menyebabkan Allah itu menjadi maha adil, Allah maha rahman, maha rahim, Allah itu maha ihsan, maha baik. Wa anahu subhanahu wa ta'ala ma'a syiddati ghairatihi, di samping Allah itu juga sangat pencemburu ya terhadap perbuatan-perbuatan dosa, yuhibbu ayyatadzira ilaihi 'abduh, Allah senang memberikan maaf kepada seorang hamba dan senang seorang hamba itu memohon maaf kepadanya. Wa yaqbalu udzrahu wa yaqbalu udzra man i'tadzara ilaihi, Allah suka menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Wa innahu la yu'akhiru 'abidahu birtibaki ma yughar min tirkabi hatta ya'dzira ilaihi, Allah tidak akan mengazab ya seorang hamba karena perbuatan dosa kepadanya, melainkan Allah telah memberikan kepada mereka jalan-jalan agar mereka mau bertaubat. Gitulah. Allah ngancam nih, yang akan yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Disiapkan bagian neraka, sebagaimana disebutkan ya dalam Al-Quran. Tetapi di sisi yang lain Allah memberikan kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Begitu dia bertaubat, maka ancaman itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah berhak menetapkan hukuman dan Allah berhak untuk mengampuni. Wa li ajli dzalika arsala rusul, karena itu Allah mengutus para rasul, wa anzala kutubahu, menurunkan kitab-kitabnya, i'dzaran wa anzaran, untuk memberikan peringatan dan sekaligus memberikan kesempatan bagi hamba untuk bertaubat kepadanya. Ya. Ya, itu ya yang dapat saya sampaikan mungkin pada pertemuan kali ini, karena waktu kita sudah sampai kepada penghujung. Sisa pembahasan ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Selebihnya saya mohon maaf. Inti daripada yang disampaikan pada pertemuan kali ini adalah bahwa akibat dosa itu ternyata banyak sekali ya. Salah satu di antaranya adalah yang paling berbahaya di bagian yang sedang kita bahas ini. Ketika dosa-dosa itu menghilangkan kecemburuan ya. Orang sudah tidak lagi melihat kebaikan sebagai sesuatu yang perlu dibela ya. Jadi seorang mukmin yang melakukan perbuatan maksiat masih ada pembelaannya terhadap kebenaran, bersyukurlah dia ya, dan bertaubatlah dia, karena Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan iman di dalam dadanya. Tapi kalau ghairah itu sudah hilang sama sekali, itu sudah sulit diharapkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka itu silahkan di antara kita mengarungi kehidupan ini dengan apa yang dia miliki. Boleh saja di antara kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, namanya manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa. Tapi tetaplah cintai kebenaran. Tetaplah cintai ibadah. Tetaplah cintai orang-orang yang berpegang pada kebenaran. Sekalipun kita belum bisa melaksanakan kebenaran yang kita lihat. Kalau kita melihat orang melakukan kebenaran tersebut, cintailah orang tersebut. Doakanlah orang tersebut. Karena itu yang akan membuka pintu hidayah buat kita semua. Tapi kalau di dalam hati kita sudah ada kebencian terhadap orang-orang yang melaksanakan kebenaran, maka bagaimana Allah akan membukakan hati kita, ya, di dalam hati kita hidayah untuk menerima kebenaran tersebut. Uhibbus salihin walastu minhum, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak dengan ketawa doanya, aku menyukai orang-orang yang soleh, meskipun aku mungkin bukan termasuk di antara mereka. Hadzal